Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Desain rumah dan arsitektur. Lalu bagaimana membangun rumah secara Islami? Simak acaranya Rumah Islami Ismail Radio bersama Andan Nadriasta Sarjana Teknik setiap hari Selasa jam 10 pagi sampai selesai di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Kami hadirkan ke ruangan Anda, Rumah Islami. Rumah Islami Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bersama Andan Nadriasta Sarjana Teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Senang dan bahagia sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Rumah Islami. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat untuk sahabat Ismail Radio dan bisa mengikuti kajian ini. Anda yang ingin bertanya seputar rumah-rumah Anda, apa kekurangan dan kelebihan rumah Anda? Anda bisa bertanya pada narasumber kita, Bapak Andan Nadriasta Sarjana Teknik di 0218499 4343, 0218497 0055, atau bisa SMS di 0852627747474. Sahabat Ismail Radio yang berbahagia, kalau minggu lalu Rumah Islami dengan tema teras rumah, kita minggu hari ini ya temanya agak sedikit lain dari Pak Andan. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah khair. Sehat Pak Sam? Alhamdulillah, berkat doa Pak Andan, saya dan sahabat Ismail Radio sehat. Selintas ngomong-ngomong soal kehadiran korik kita, Muzammil Hasbalah. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Kami sebetulnya selaku DKM Masjid Al-Falah, Perumahan Jati Agung 1 Jati Bening Baru, berterima kasih kepada teman-teman di Ismail Radio yang bisa bekerja sama ya. Baik. Alhamdulillah di sini dipancar luaskan, kami tuan rumahnya alhamdulillah, tapi sempat juga dibawa ke sini ya. Iya, on air langsung di sini ya. Justru kita juga harus berterima kasih juga sama teman-teman DKM Masjid Al-Falah dan semua jajarannya, mudah-mudahan tetap solid ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Ada satu lagi, channelmuslim.com. Oh, channel ya, muslim. Channelmuslim.com juga membantu kita. Ya. Alhamdulillah. Forsima, Forsima itu Forum Silaturahim Remaja Masjid Sejati Bening Baru. Sejati Bening, ya. Jadi ya, teman-teman luar biasa lah, alhamdulillah. Ya, betul. Sampai 150-an yang hadir. Ya, ya. Ada yang dari Tambun jam 3 pagi berangkat. Ada lagi dari Jagakarsa. Ada yang sampai nginep di komplek kami. Kami siapkan tempat. Luar biasa. Luar biasa ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Kang Zamil ya di Bandung sana. Kalau dengar ya alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin. Panjang umur. Amin. Luar biasa nih anak muda satu ini. Luar biasa. Betul. Baik, kita langsung saja Pak. Silakan ya. Baik. Mari seperti biasa pendengar sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan kajian kita dengan sama-sama seperti biasa membacakan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pendengar setia AM 774 kHz Ismail Radio yang dipancar luaskan di Jati Makmur Pak Sam ya. Yeah. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah tempat ini. Amin. Sudah kali kesekian saya diberi kesempatan untuk tampil menyiarkan dari program Rumah Islami ini. Untuk kali ini di hari yang cerah, alhamdulillah, saya akan membawakan materi rumah lantai 2,5. Dua setengah ya, nah ya, ini menarik sekali. Lantainya 2,5. Rumah lantai 2,5. Orang kan biasa bikin lantai 2, lantai 3 gitu Pak Sam ya. Ini lantai 2,5. Kenapa? Nah, ini ada kaitan juga dengan tadi malam saya habis survei. Kebetulan juga tidak survei jauh. Daerah mana nih Pak? Surveinya tadi malam itu ketemu dengan klien di daerah Jati Cempaka. Jati Cempaka. Nggak ya. Jauh sih, dekat sini Pak Lukman. Saya ketemu dengan Pak Lukman. Kebetulan karena saya mengisi juga di dakwatuna.com. Alhamdulillah ada yang melihat. Jadi buat teman-teman Ismail Radio yang ingin lihat desain-desain saya bisa pasam ke apa dakwatuna.com. Di situ ada klinik konsultasi arsitektur, ada klik di situ ada Andana Driasta. Nah, masuk di situ, alamat saya di situ, bisa dicek untuk perbandingan saja ya Pak ya. Kalau di on air ini kan saya jelaskan secara apa linguistik, secara bahasa saja ya. Iya. Kalau visualisasinya bisa dilihat di .com, di dakwatuna.com. Di channel Muslim juga ada. Iya. Baik. Sedikit sharing dengan pendengar sekalian, lantai 2,5. Lantai 2,5 ini biasanya kita sebut juga nama lainnya mezanin. Mezanin. Ya. Mezanin. Biasanya posisinya secara umum adanya ruang di bawah atap. Jadi ruang di bawah atap itu kan biasanya kosong Pak Sam. Mungkin sering juga disebut loteng. Loteng ya. Loteng, kalau loteng saja kan image-nya dia hanya gudang saja ya Pak Sam. Lah kalau gudang saja kok yo sayang, nggak dimanfaatkan. Makanya ada istilah lantai 2,5. Dibilang 3 lantai yo juga bukan. Dibilang 2. Dua juga bukan. Ada lebihnya lagi. Iya. Dan biasanya lantai 2,5 ini strukturnya kayu Pak Sam. Kayu ya. Bukan cor-coran ya. Bukan cor-coran karena dia kan hanya memanfaatkan ruangan di bawah atap. Bisa juga pakai rangka dari besi holo bisa, atau besi dilas bisa. Tapi intinya lantai 2,5 ini tidak memerlukan beban yang berat. Hingga pondasinya tidak mesti harus 3 lantai walaupun ketinggiannya mirip dengan 3 lantai. 3 lantai ya. Karena dia kan kalau dari lantai 1 ke lantai 2 kira-kira 3 meter ya. Lantai 2 plafonnya ke atas 3 meter juga, berarti tinggi totalnya sekitar 6 meter. 6 meter ya. Nah, 2,5 ini ya. Bukan, lantai 1 lantai 2 itu rumah dengan 2 lantai itu rata-rata kan 6 meter. 6 meter sampai 6,5 meter. Nah, setengah lantai di atasnya berarti lebih tinggi lagi kan. Tambah lagi. Tambah ya? Lagi. Secara ketinggian bisa sampai 8 sampai 9 meter. Iya, secara ketinggian. Tapi secara struktur dia tidak perlu beban yang berat. Karena memang beban mati dari lantai tersebut juga ringan. Jadi gak boleh terlalu berat sekali ya. Juga memang tidak terlalu berat. Karena kan sifatnya sebenarnya hanya memanfaatkan ruang sisa di bawah atap. Atau ruang sisa di atas plafon. Nah, ruangan sisa di antara inilah yang kita manfaatkan jadi ruang. Kenapa konsep ini timbul? Biasanya sih sebagian besar karena lahan yang sempit Pak Sam. Lahan yang minim barangkali. Minim ya, terbatas. Kadang-kadang juga dananya juga minim juga. Karena kan lantai 2,5 ini setengahnya ini biayanya ya namanya setengah, asumsinya juga setengah dari bangunan normal. Betul. Karena dia hanya ruang sisa yang ada di bawah struktur atap. Nah, pemanfaatannya untuk apa lantai 2,5 ini? Sebagian besar pemanfaatannya adalah saya sarankan sih gini, ruang duduk atau ruang santai atau ruang ya ruang kumpul bersama yang kalau di lantai 2-nya enggak cukup. Hingga kita masih punya space area atau kadang-kadang buat anak-anak laki yang ya mungkin tidak perlu terlalu nyaman-nyaman sekali, bisa saja naik ke atas atau dia buat belajar atau buat kerja gitu ya. Betul. Keunggulannya jelas sangat murah. Keunggulannya jelas kita memiliki alternatif ruang, di mana rumah kita sudah tidak punya tempat lagi, sudah susah ngaturnya sana sini, kita punya tempat alternatif ruang yang lumayan cukup luas karena kan selebar atap itu. Jadi selebar atap itu membentang, maka disitulah ruang setengah atau mezanin itu atau lantai dua setengah bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Ada tidak kelemahannya? Ada. Begini, saya dalam memberikan konsep-konsep arsitektural, biasanya selalu saya sebutkan plus minusnya, Pak Sam. Kelemahan dan kekurangannya. Ya, kelemahan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan kekurangannya itu kalau contoh umpamanya jika lahannya memanjang, panjang, ada istilahnya namanya lahan gerbong. Lahan gerbong itu depannya mungkin 6 meter, ke belakangnya 20 meter. Iya, kan jauh tuh, panjang banget, nggak imbang. Itu disebut lahan gerbong. Apa untungnya lahan gerbong? Oh, lahan gerbong ini kalau menurut saya untungnya nilai privasinya besar. Besar ya. Karena yang terbuka kan hanya 6 meter. 6 meter. Jadi di dalam kita bisa berkreasi segala macam hingga tidak terlihat dari luar. Ada tidak kelemahannya? Ya ada juga. Kelemahannya adalah kita agak sulit mengatur ruang. Karena memanjang kayak gerbong kan. Iya, iya. Agak sulit mengatur ruang, agak sulit mengatur pola sirkulasi jalan. Juga agak sulit mengatur pola sirkulasi hawa. Tapi kalau privasi luar biasa besar. Nah, kebalikannya kalau tadi lahan gerbong, ini ada lahan melebar. Lahan melebar itu sirkulasi hawa mudah, apalagi cahaya juga bagus. Tapi privasi kurang. Karena hampir semua muka terbuka lebar. Kalau tadi 6 kali 20 lebarnya 6, panjangnya 20, kalau dibalik. Lebarnya 20, panjangnya ke dalam 6. Ya, ini kalau buat rumah tinggal agak susah. Agak susah ya. Karena biasanya kalau sudah lebar begini bikinnya kos-kosan atau petakan. Nah, kalau petakan pas ini. Betul. Nah, ini saya selalu membuat dalam konsep-konsep desain arsitektur itu ada plus minusnya. Tapi kalau dilihat dari perbedaan dua ini ya Pak Andan ya, antara lahan gerbong sama lahan melebar, ini posisi yang banyak manfaatnya lebih banyak yang lebar Pak ya, yang lebih menguntungkan gitu. Karena selain privasinya kurang, tapi lahannya bisa dimanfaatkan buat ruangan-ruangan, bisa disusun gitu ya, ditata barangkali ya. Iya, bisa begitu juga sih. Tapi tergantung kebutuhan. Oh, kebutuhan si pemilik. Jadi di konsep arsitektural itu namanya ada form follow function. Bentuk mengikuti fungsi. Itu konsep kaidah arsitektur, teori-teori arsitektur yang kita para arsitek pakai benar-benar di lapangan. Form follow function, bentuk mengikuti fungsi. Jadi fungsinya apa? Kalau fungsinya A, ya bentuknya A. Jadi memang ada rumusnya. Jadi konsep dasarnya itu ya. Ya. Nah, kembali ke lantai 2,5. Ini menarik Pak. Tadi kan ada lahan gerbong, ada lahan melebar. Mungkin bisa kita jadikan ini materi minggu depan kali Pak ya. Lahan gerbong sama lahan melebar ya. Lahan melebar. Ini bisa kita jadikan topik buat minggu depan. Yeah. Tadi sempat Pak Sam kayaknya tertarik ya, menarik ya lahannya. Jadi saya agak sedikit kalau lahan seperti gerbong itu saya ingat perahu Pak. Perahu. Perahu ya. Perahu kan lebarnya tuh kurang, tapi panjangnya ini, panjangnya lumayan gitu ya. Iya. Yeah. Kalau kita lihat ini manfaatnya sama gerbong sama perahu hampir sama gitu ya, tinggal posisinya aja dibalik-balik gitu. Nah, kalau yang lahan kita yang tema kita hari ini, saya ingat rumah-rumah model luar negeri Pak, yang 2,5 ini. Kalau di luar negeri kalau cuacanya dingin ya, mereka dipakai kamar gitu, ruang atap nih. Saya pernah lihat gitu ya. Ya, mantap nih. Jadi Pak Sam, jadi Pak Sam beda. Udah langsung bisa jadi mahasiswa saya nih kalau begitu. Nyambung ini. Jadi beda Pak, ketika di luar sama di Indonesia ini mungkin agak beda. Karena hawa kita ini hawa panas. Jadi atap setengah ini tidak dimanfaatkan sebagai kamar. Kalau di luar negeri kan anak-anak mereka dibuatkan di atas rumah ya, di atapnya. Iya, betul. Dibikin kamar begitu. Kalau saya dosen saya kasih nilai 100 Pak Sam nih. Wah, luar biasa. Nyambung udah. Iya. Walaupun background-nya publicistik tapi nyambung ini. Wah, luar biasa. Benar, Pak. Saya baru menyebutin kan tadi plusnya. Ini minusnya. Minusnya udah Pak Sam sebutin tadi. Jadi memang ada beda kultur. Itu yang disebut form follow function, beda kultur. Beda kulturnya adalah di sana negeri 4 musim. Betul. Di kita negeri 2 musim. Iya, iya. Kalau musim panas walayo mateng. Mateng umup di dalamnya kan. Betul. Namanya saja kalau istilah arsitektur kita itu ruang di bawah atap itu namanya kantong udara panas. Betul. Nah, karena kantong udara panas ya kalau kita tinggal di situ ya gumropios, keringetan semua. Habis udah anget kan mateng. Nah, untuk itu kalau kita perhatikan bangunan-bangunan Belanda, bangunan-bangunan kolonial, pekan lalu kalau tidak salah saya sempat sampaikan, mereka punya lubang angin atau jalusi yang posisinya tidak hanya berada di atas jendela atau pintu, tapi ia juga ada di plafon atau di atas plafon. Fungsinya apa? Untuk membuang kantong udara panas yang di plafon. Begitu. Nah, inilah kelemahan daripada lantai mezanin atau lantai 2,5. Buat pendengar sekalian yang ingin membuat lantai 2,5 atau mezanin, tolong perhatikan buangan hawa panas, sirkulasi hawa di atas tersebut. Karena kita tidak bisa mengandalkan buangan hawa dari lantai 2-nya sendiri, enggak bisa. Kita harus punya buangan tersendiri. Apakah itu sifatnya exhaust fan, apakah jalusi, lubang angin, atau mungkin jendela kecil, atau mungkin seperti kayak tadi Pak Sam sempat sampaikan, kayak di luar negeri, di Eropa gitu ya, itu kalau musim dingin dia naik ke atas, itu biasanya Pak Sam, di atasnya itu ada kayak rumah burung kecil, ada pintu atau jendelanya kecil, buka gitu, itu sebetulnya buat buangan hawa panasnya. Kadang-kadang juga buat ini, buat lihat langit, ada view, ada jendela kan. Kalau ruangan bumpet nutup gitu kan, yo kemelepek, nggak ada bukaannya ya sumpek ya. Secara secara psikologi kita nggak nyaman tinggal di ruangan yang seperti itu. Jadi kayak ya takut gitu ya. Terus spooky, menakutkan, serem karena memang adanya di bawah atap, apalagi kalau pencahayaannya kurang, ya udah gelap sekali. Iya, kalau kita nggak paham agama, nggak akidah segala macam, wah dibilang berhantu. Iya. Padahal hantu aja takut sama kita sebetulnya dari segi akidah kan. Tapi rumah lantai 2,5 ini sangat menguntungkan Pak di daerah-daerah puncak ini. Iya. Kayak di Bogor ya. Terus ini kalau dibuat ini luar biasa sekali Pak. Kita bisa lihat pemandangan ke bawah ya kan. Lihat hawa dinginnya juga bisa kita buka pintu sama jendela jadi masuk ke dalam gitu. Panasnya pun tidak akan panas kalau di daerah sana. Kalau di daerah-daerah puncak memang terakhir itu saya ke daerah bulan kemarin. Saya dengan pesantren Darul Fikri ke rumah tahfiz Quran mereka di Cianjur. Saya ke sana. Nah, rumah tahfiz Qur'annya rupanya di lantai 2,5-nya ada ruangan lagi. Ruangan lagi memang itu lebih digunakan oleh mereka buat peralatan kayak gudang gitu ya. Terus tapi karena daerahnya Cianjur, belakangnya kebun teh. Betul. Kita naik ke sana, kita naik ke kayak seperti balkon kecilnya di lantai 2,5. Wah, ya subhanallah. Indah sekali. Indah ya. Betul. Nah, bagi pendengar sekalian yang ingin membuat lantai 2,5 ini, tolong perhatikan tadi, selain sirkulasi hawa, sirkulasi udaranya, perhatikan pula view-nya. View ya. Dia punya view enggak? Punya pandangan tidak? Kalau memang mentok sana sini kebentur tetangga, ya udah apa boleh buat. Yang perlu kita sadari bahwa ya sudah, berarti kita terbatas, tidak ada tempat buat keluar. Tapi kalau sudah terbatas begitu, jangan sekali-sekali membiarkan ruangan 2,5 tersebut tertutup, putus hubungannya dengan lantai 2. Putus, jadi seperti kayak loteng yang dia masuk pakai apa itu, kayak model manhole, lubang kotak, gorong-gorong masuk kepalanya doang gitu, naik ke atas. berobos ke dari bawah ke atas, wah itu dijamin senengnya paling 2 bulan 3 bulan habis itu, karena psikologinya enggak nyaman di ruangan tersebut. Orang malas, akhirnya jadi gudang saja dan tidak pernah di naikin lagi ke atasnya. Iya, enggak pernah disentuh. Nah, makanya kalaupun view keluar sudah tidak punya, pandangan keluar tidak punya, usahakan tetap ada akses void, akses pandangan dari lantai setengah di atas tersebut, lantai dua setengah tersebut ke lantai duanya, tetap ada bisa ngelihat gitu, bisa ngelongok. Betul, betul. Contoh mamanya bapaknya lagi di lantai dua, anaknya di atas gitu kan, eh turun makan, masih kelihatan gitu. Nah ini secara psikologi masih nyaman ruangannya. Betul. Secara psikologi. Nah ini sangat menarik sekali nih Pak Andan nih. Ini saya mewakili sahabat Ismail Radio yang ada di Bekasi sama Jakarta. Kira-kira kalau rumah lantai dua setengah ya, apakah memungkinkan untuk dibuat di wilayah Bekasi dan Jakarta, Pak Andan? Iya, kita cukup anget ya daerah kita di sini. Betul, betul. Cukup anget, walaupun kita mundur dikit ke belakang ketemu Jati Asih, ketemu Bogor. Iya, iya, sudah betul. Agak mendingan ya. Agak mendingan. Agak mendingan. Insya Allah sih masih tetap mungkin Pak Sam. Iya, iya. Selama yang kita perhatikan sirkulasi hawa tadi, gitu ya, tidak ditutup, benar-benar full tutup. Kemudian kalaupun kita juga bisa memilih material genteng, ya, yang apa? Bisa memantulkan panas. Panas ya. Ada nama jenis gentengnya, saya tidak sebutkan mereknya, tapi jenis gentengnya namanya genteng keramik glazur. Genteng keramik glazur itu karena ada glazur, ya bayangan saya begini sederhananya, lantai keramik ditaruh di atas genteng. Nah. Kan dia punya apa kilatnya, ya punya lapisannya. Tugasnya dia kan buat memantulkan panas. Panas dan mungkin meredam panas juga ya, meresap ya, barangkali. Betul, ya. Betul. Nah jadi maka di kelas genteng, jenis genteng seperti ini adalah genteng terbaik. Karena dia pertama kalau ada air jatuh turun ke bawah langsung nggak pakai menyerap lagi, ya nggak pakai meresap, nggak pakai menyerap, ada panas dia langsung terpantulkan. Namun yo kalau orang Jawa bilang ono rego ono rupo pak, ada harga ada bentuk, lah iya wajar, bentuknya bagus, fungsinya bagus, yo harganya paling top, paling mahal. Betul. Begitu. Jadi mungkin bisa saja kita di daerah-daerah yang cukup anget di sini, di Jakarta, Bekasi, ya polusi udaranya cukup tinggi, ya terus tingkat kepanasnya lebih tinggi. Lebih tinggi, betul. Itu kita gunakan genteng tersebut karena kadang-kadang ya terbentur biaya juga Pak Sam. Kita pakai asbes, ya pakai genteng-genteng yang justru malah panasnya tuh luar biasa. Panas ya. Panas luar biasa. Nah kalau sudah tidak ada pilihan lagi, ya saran saya begini, jangan biarkan atap tersebut langsung bersentuhan dengan kita. Contoh umpamanya kalau kita naik ke lantai dua setengahnya, kita langsung bisa pegang asbesnya dari bawah atau genteng dari bawah. Kalau bisa jangan. Kenapa? Ya radiasi panasnya tembus terus kan. Betul, betul. Lah solusinya gimana? Solusinya kita bikin plafon. Oh, jadi ada plafon lagi. Ada plafon lagi. Namanya plafon miring. Plafon yang mengikuti kemiringan daripada atap. Betul, betul. Sama kayak di luar-luar kan gitu. Jadi plafonnya juga miring juga. Plafonnya dia ikut miring. Nah, kadang-kadang kalau bicara arsitekturalnya lagi, kita yang di gaya tropis, kadang-kadang malah plafonnya dibikin lambe siring. Lambe siring itu plafonnya tidak datar, tidak putih, tapi dibikin garis-garis. Jadi kayak triplek atau GRC dibikin garis-garis, guratan-guratan. Itu jadi ya unsur estetikanya juga jadi tambah indah. Jadi apa ya, menarik lah, keren lah ya. Tambah menarik ya. Apalagi kalau kita warnain tidak hanya putih, kita warnain krem, jadi seperti kayak kayu yang menempel di atas. Seperti kayak kayu. Kalau kita pakai GRC, kita gurat pakai cat seperti kayak cat kayu, benar-benar seperti kayak kayu nempel di atas, padahal ya bahannya GRC. Dan harga pun terjangkau ya. Ya, harga lebih terjangkau. Jadi saran saya untuk mengurangi panasnya, antara genteng ke lantai dua setengahnya dilapis lagi dengan plafon. Plafon. Jadi nggak dihindari sentuhan langsung ya? Ya, sentuhan langsung tuh terhindari. Jadi istilahnya tuh kalau kita pegang plafonnya, angetnya tuh tidak panas ketika kita pegang gentengnya. Betul, betul. Kalau kita pegang genteng kan langsung panas. Panas. Terus langsung kalau ventilasinya bagaimana Pak? Kalau ruangan 2,5 lantai itu yang di atasnya. Ventila. Ya, berarti di ujungnya karena rendah. Jadi kira-kira begini hitungannya. Di atas plafon paling ujung, dudukan plafon paling ujung itu harus naik sekitar 50 cm sampai 75 cm. Kenapa angka segitu? Itu angka minimal untuk bisa menyelipkan exhaust fan. Exhaust ya. Jadi di ujungnya, ujung plafon yang menempel di tembok, di struktur temboknya, kita naikkan 50 sampai 75 cm hingga bisa masuk exhaust fan atau bisa masuk jalusi, bisa masuk bata roster. Yang penting jangan sampai tikus bisa masuk, Pak. Gitu ya. Ya, karena kan lantai 2,5 ini rawan juga buat betul, tikus betul, ya. Betul. Binatang yang lain kucing ya. Iya, kalau kali. Masya Allah kalau yang kayak gitu-gitu sih mungkin ini ya, kalau ngerinya lagi kalau ular kan Pak. Iya, betul, betul. Masya Allah kalau itu yang ya takutlah kita ya, kita jaga. Nah, baik sahabat Ismail Radio, ini semakin menarik ya perbincangan kita dengan tema rumah lantai 2,5. Kalau Anda berangan-angan gitu misalkan di rumah Anda di wilayah Bekasi atau di Depok, Anda berangan-angan kira-kira bisa nggak ya bikin rumah 2,5 lantai dengan harga yang cukup terjangkau atau dengan imajinasi kita yang sampai dan kira-kira bisa terbentuk bagus seperti apa yang kita inginkan. Nah, Anda bisa konsultasi di sini, bisa sharing bersama Pak Andan Nadriasta 0218499 4343 atau 0218497 0055. Sambil kita nanti ke jeda, kita juga sudah siap Pak Andan ya untuk membuka line telepon ya untuk sahabat baik. Ismail Radio ya, silakan. Yang ingin bertanya apa saja di luar tema kita rumah 2,5 lantai atau kesulitan Anda di rumah masing-masing juga boleh ya. Jangan lupa kita masih menunggu 8499 4343 8497 0055 setelah kita dengar yang satu ini. Iya Pak, saya lagi kena musibah Pak. Orang tua saya meninggal, gak ada yang bantu. Sabar Pak, sabar. Nanti kita hubungi ketua RT di lingkungan kita Pak. Iya Pak, bukan begitu Pak. Orang yang sudah meninggal itu kan harus segera dimakamkan Pak. Apalagi ngambil jenazahnya di rumah sakit, gak ada ambulan lagi. Kalau gitu kita hubungin saja Ma'atafid Al-Quran Darussunnah. Nanti saya hubungin ya Pak, mobil jenazahnya gratis. Warga Bekasi dan sekitarnya, Ma'atafid Al-Quran Darussunnah menyediakan untuk Anda mobil jenazah gratis. Untuk informasi hubungi Ma'atafid Al-Quran Darussunnah, Jalan Kemang Sari 4 nomor 2, Jati Makmur Pondok Gede Bekasi, atau hubungi Abu Furqon di 08111 9291 06, Pak Karyadi 0813 1494 3592. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya hubungi mobil jenazah PT Rodoh Amani Wisata. Untuk informasi hubungi 021-829-8383. Sekali lagi 021-829-8383. Andi, tolong antarkan roti ke alamat ini ya. Baik Pak, Jalan Kemang Sari 4, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Iya, itu pesanan yang harus segera diantar sekarang juga. Baik, baik Pak. Kalau enggak salah, ini kan alamatnya Ma'atafid Al-Quran Darussunnah. Betul, para santri dan ustadz sedang ada acara. Jadi, kamu kirim sekarang juga ya. Global Bakery menyediakan berbagai produk kue, wedding cake, black forest, kue tart, tiramisu, rainbow cake, lapis legit Surabaya, lapis cake, aneka roll cake, aneka brownies, snack box, dan aneka snack dengan harga lebih hemat. Rasa super nikmat, bersertifikat halal dari MUI, mutu dan kualitas terjamin tanpa bahan pengawet, fresh from the oven, dan dibuat oleh chef handal dan higienis. Hubungi sekarang juga Global Bakery, Jalan Raya Tambun Tambelang, pintu gerbang Gria Asri 2, Sumber Jaya Tambun. Hubungi Bapak Tarno 0812 0812-8829-136 dan 0851-0121-0049 Cabang Cibitung, Jalan Raya Bosi Selangcau Wanasari Cibitung, dekat Rumah Sakit Cibitung Medika. Telepon 0857-1486-7305. Global Bakery, kuenya nikmat, harganya super hemat, bersertifikat halal dari MUI, mutu dan kualitas terjamin. Kemana ya? Cari alat absensi fingerprint dan CCTV kayaknya jarang banget. Gak usah pusing-pusing, Pak. Langsung ke Guna Komputer aja. Di sana terima servis komputer, printer, monitor, laptop, jual PC rakitan, alat absensi fingerprint, serta CCTV. Lengkap! Guna Komputer melayani jual aksesoris komputer berbagai merek, terima servis komputer, printer, monitor, laptop, dan jual PC rakitan, alat absensi fingerprint, dan CCTV. Semua kebutuhan komputer Anda ada di Guna Komputer. Hubungi Guna Komputer, Jalan Simpang 3 Ratna nomor 91, Jati Kramat, Pondok Gede, Bekasi. Telepon 021-8499-8677. Sekali lagi 021-8499-8677. WhatsApp 0857-1144-9805. Sekali lagi 0857-1144-9805. Guna Komputer memberikan pelayanan terbaik untuk komputer Anda. Informasi jadwal pemutaran 3-in-1. Sahabat Ismail Radio, pecinta acara 3-in-1, informasi terbaru untuk Anda. Jadwal pemutaran 3-in-1, 15 menit sebelum sholat subuh, 15 menit sebelum sholat zuhur, 15 menit sebelum sholat asar, 15 menit sebelum sholat maghrib, dan ba'da sholat isya 15 menit. Demikian jadwal pemutaran 3-in-1 Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Dari Kavling Auri, Jalan Kemang Sari 4, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. AM 774 kHz. Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Kami hadirkan ke ruangan Anda, Rumah Islami. Rumah Islami Ismail Radio. AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bersama Anda Nadriasta, Sarjana Teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Kita lanjutkan kembali Rumah Islami bersama Pak Andan Nadriasta, Sarjana Teknik. Dan beliau adalah seorang desainer ya, untuk sahabat Ismail Radio. Anda yang ingin bertanya, kemarin ada di antara sahabat Ismail Radio, Pak Andan, yang ingin tahu, mau sharing gitu di luar program acara ini, ya, kita kembali sebutkan nomor teleponnya ya, 0813-1901-0400. Sekali lagi ya, 0813-1901-0400 ya. Nah, sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, juga kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi Anda jangan ragu-ragu, kalau lagi masak air nih, ditinggal dulu, Anda catat nomor teleponnya, pertanyaannya langsung Anda hubungi kita ya. Insya Allah Pak Andan akan menjawab keluhan-keluhan Anda, baik itu di sisi rumah kita ataupun lingkungan kita. Kita lanjutkan kembali Pak Andan. Oh ya, mungkin di antara sahabat Ismail Radio nih, yang di rumah ada yang sakit nih Pak Andan. Kita doakan semoga sahabat Ismail Radio cepat sembuh, diangkat Amin. Penyakitnya. Kalau nggak salah juga, Amin. Saya dengar-dengar orang tua Pak Andan juga sedang sakit ya Pak Andan ya. Iya, nih bapak saya ya sedang diberi ujian ya. Iya, iya. Ayah saya dibilang ujian, hidup kita ini kan penuh ujian ya Pak. Betul, betul Pak. Senang, susah, ya Alhamdulillah saya dapat amanah nih ngurus orang tua. Wah luar biasa, mudah-mudahan pahalanya bertambah Amin, ya. Amin, ya Rabbil Alamin. Barakah. Ya. Kita doakan Bapak Andan ya, mudah-mudahan lekas sembuh. Amin ya Rabbil Alamin. Diangkat penyakitnya oleh Allah dan segera bisa beraktivitas kembali Pak Andan ya. Amin ya Rabbil Alamin. Kalau gak salah namanya Bapak Umar Iskandar ya. Iya betul ya, Bapak Umar Iskandar, mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak ya. Kita dari Ismail Radio bersama santri-santri di sini ikut mendoakan ya Pak ya, biar penyakitnya diangkat ya. Tetap sabar ya Pak ya. Amin ya Rabbul Alamin. Baik sahabat Ismail Radio, kita lanjutkan lagi kajian kita. Kalau tadi lantai 2,5 itu image-nya hanya untuk mezzanine atau ruang lantai kayu di bawah atap. Nah pertanyaannya, bisa tidak konsepnya dimanfaatkan lebih daripada itu? Bisa. Lebih dari sekedar gudang gitu lebih ya. Lebih dari sekedar gudang, ada. Nah, tapi perlu kita ingatkan juga, yang lantai 2,5 itu biasanya dimanfaatkan selain posisi ini, itu buat ruang cuci jemur. Biasanya. Cuci jemur. Jadi dia semacam dak terbuka saja, yang atapnya di atasnya pun ringan. Tidak pakai genteng, tapi pakai semacam kayak atap transparan, atap polikarbonat, besi las gitu ya. Kalau bahasa saya sih asbes plastik Pak, yang itu ya. Fiber. Asbes plastik atau fiber, karena atapnya ringan, nah itu bisa. Seperti Pak Lukman ini saya desain, kebetulan pas lagi browsing, rupanya sama-sama di Pancasila. Oh, di Universitas Pancasila. Tapi ya, beliau S2-nya di Pancasila, sementara saya S1-nya di Pancasila. Iya, begitulah silaturahim, nyambung. Betul. Kalau ruangan yang lain Pak, misalkan selain jemur sama cuci, bisa dimanfaatkan lain nggak Pak? Misalkan kalau dengan terpaksa, misalkan kamar sedikit, dipakai kamar memungkinkan nggak kira-kira? Kalau kamar tetap dia harus di bawah atap, ya. Kalau yang sifatnya cuci jemur terbuka, buat kamar tidur di atas kan nggak nyaman ya, karena atapnya transparan. Kenapa atap transparan? Kenapa harus menggunakan atap transparan atau atap fiber? Karena ringan Pak Sam. Betul. Jadi kita tidak perlu membuat konstruksi yang super untuk lantai 3, karena bagaimanapun juga. Ketika bangunan makin tinggi kan bebannya makin berat. Makin berat. Nah, beban mati, beban di atasnya itu kita harus perhitungkan supaya pondasinya tidak terlalu berat. Betul. Nah, makanya kalau dia sudah berbentuk kamar, sebaiknya di bawah atap saja. Di bawah atap saja, dan lantainya tetap dari triplek atau dari kayu. Betul. Ya. Yang juga ringan ya, tidak menjadikan beban buat yang di bawahnya ya. Iya, betul. Nanti kapan-kapan kalau Pak Sam ada waktu, insyaallah mampir ke kantor saya. Kantor saya begitu juga. Iya. Ada model di atasnya. Kalau saya dipakai buat ngaji Pak Sam di atasnya. Kawan-kawan juga ada yang sudah sempat mampir, Ustadz Yamin alhamdulillah mampir ngobrol-ngobrol. Sudah ya. Ya, jadi intinya kita lihat visualisasi bentuknya seperti bentuk realnya. Oh, seperti ini toh bentuknya lantai 2,5 itu. Sebetulnya lantai 2,5 ini saya sangat terinspirasi dari, ini amal soleh juga buat keluarga saya. Salah satu guru saya yang saya hormati itu kebetulan paman saya langsung, itu Insinyur Nur Hadi. Alhamdulillah beliau sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kuburnya lapang. Amin. Itu saya terus terang jadi arsitek terinspirasi oleh beliau. Nah, beliau itu dulu mengisi di Tabloid Nova. Ya, rutin seminggu sekali. Saya bantu-bantu Pak Sam di situ, bantu-bantu bikin konsep desainnya, kadang-kadang malah milih suratnya gitu. Waktu itu belum ada online Pak Sam. Belum ada online, masih sifatnya surat. Nah, dari situ saya terinspirasi dan beliau yang membuat desain rumah orang tua saya. Di Jatiwaringin dibuat rumah desainnya, ada lantai 2,5-nya, ada mezaninnya. Nah, dari situlah saya selain memang terpanggil untuk menjadi arsitek, dan pada akhirnya oleh beberapa suyuh di sekitar sini, beberapa syekh saya ditempatkan, udah ini posisi arsitektur Islam, tolong diisi, tolong dijaga dakwah ini gitu. Ya alhamdulillah. Nah, terinspirasi itu maka saya merasakan lantai 2,5 ini atau lantai mezzanine ini, luar biasa manfaatnya. Banyak, apalagi tanah kita kecil, lahan cuma 5x10, lahan 6x10, kadang-kadang Masya Allah Pak Sam, saya pernah desain tuh lahannya 5x6. Gitu 5x6 ya. Meter. 5x6. Besar ya. 5x6 besar. Besar untuk ukuran orang yang tinggal di gang ya besar, tapi untuk ukuran orang yang tinggal di Pondok Indah ya Masya Allah, garasinya saja. Iya. 5x6 meter itu Pak Sam, itu ukurannya 2 mobil Avanza saja. Luar biasa. Nah, ini jadi rumah tinggal. Anak beranak kumpul, di situ kadang-kadang malah ada orang tuanya segala macam, masya Allah. Nah ini kan berarti kita harus mencari solusi-solusi desain, terobosan-terobosan desain agar kita masih bisa memiliki ruangan yang layak. Nah konsep 2,5 lantai inilah, konsep mezanin inilah nampaknya alhamdulillah bisa menjadi solusi di berbagai macam tempat. Baik kekurangan ruang, baik juga kamar kurang, ruang service area kurang, gitu Pak Sam. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Aida di Tangerang. Ibu Aida, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andan. Saya Ibu Aida di Tangerang. Saya ingin bertanya untuk konsep mezanin, kira-kira mau dimanfaatkan untuk musola bisa enggak? Dan kira-kira biaya untuk pembuatan rumah biayanya mencapai berapa Pak kisarannya? Jazakumullah khair Ibu Aida Tangerang. Iya, baik. Ibu Aida di Tangerang, alhamdulillah terima kasih atas aksesnya kita bersilaturahim ya melalui udara lewat Radio Ismail 774 kHz AM. Luar biasa, ini mudah-mudahan menjadi barokah amal soleh bagi pendiri-pendiri radio ini ya Pak Sam. Ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh ini semua. Amin, amin. Ibu Aida, untuk musola kok kayaknya saya nggak terlalu menyarankan di mezanin ya. Di atas ya. Iya, karena begini, dalam sebuah rumah yang harus kita perhatikan paling utama itu salah satunya adalah sirkulasi. Sirkulasi itu ada dua, sirkulasi hawa. Jadi akses hawa, sinar matahari dan segala macam. Yang kedua sirkulasi manusia. Manusia juga punya sirkulasinya. Jadi ada trafiknya. Kalau di jalan kita hormat sama Pak Polisi, kita ikut aturan Pak Polisi. Kalau di rumah ikut sama aturan arsitek sebaiknya. Betul. Pak Polisinya arsitek gitu. Jadi ada sirkulasi manusia. Jalan ke sana, jalan ke sini. Betul. Gitu ya. Ini agak belok dikit itu untuk menunjukkan betapa pentingnya sirkulasi. Betul. Begini, ini bapak saya lagi dengar nih Pak Sam. Mudah-mudahan jadi bapak, hiburan beliau. Iya, Bapak ya, Umar Iskandar. Iya, lagi dengar. Mudah-mudahan jadi hiburan buat beliau. Jadi begini, saya ngambil juga pengalaman pribadi beliau. Jadi waktu beliau masih sehat, alhamdulillah masih tugas, masih dinas, kamar beliau di belakang. Di belakang. Kamar beliau di belakang cukup besar karena master bedroom ya besar. Terus ada kamar mandinya juga cukup besar. Kamar mandi di dalam atau di luar? Di dalam ini, dalam ruang tidur utama. Nah begitu Allah berikan ujian kepada kami, beliau sakit, stroke gitu ya. Beliau dengan jalan yang terbata-bata agak susah pakai tongkat ya. Dan juga umur juga sudah mulai bertambah ya. Jadi beliau memilih kamar yang lebih kecil di depan. Itu awalnya kami gunakan buat kamar tidur tamu. Jadi kalau ada tamu menginap di saudara rumah kami, atau saudara yang masuk. Itu tinggal di situ, lengkap juga ada kamar mandinya. Oh ternyata begini Pak Sam, tadinya berangkat dari teori saya di kampus, aplikasinya saya lihat di kehidupan sehari-hari, ternyata sirkulasi penting Pak Sam. Betul. Sirkulasi betul. Manusia. Apalagi ketika sudah tambah umur. Jarak itu walaupun kayaknya di rumah buat apa, tapi kalau sudah bertambah umur itu penting. Penting untuk sirkulasinya. Ya. Dan feeling juga lain Pak Sam. Jadi kalau ruangnya agak gede, agak luas, itu kita juga kayaknya capek gitu. Nah kembali ke musola tadi. Begini Ibu Aida di Tangerang. Musola, kita mau sholat biasanya kan rasanya harus plong, nyaman gitu Pak Sam ya. Namanya mau ngadep sama Allah kan gitu. Nah sementara mezanin ini, dia lantai yang adanya di atas, di atas, di atasnya lagi gitu kan. Jadi untuk mencapai ke sana ya otomatis berarti ada perlu waktu tempuh tersendiri. Maka saya tidak menyarankan di sana. Kalau memang nih, kalau memang tidak ada pilihan lain ya apa boleh buat, ya kan. Betul. Tidak ada rotan akar pun jadi kan. Ya. Tapi kalau bisa masih cari tempat lain, sebaiknya jangan di mezanin. Kenapa? Nanti senangnya cuma 2-3 bulan saja. Selesai. Selebihnya sholatnya di bawah. Iya, di bawah lagi karena kan tetap ada rasa jangkauannya agak jauh, kok agak jauh ya, segala macam gitu. Jadi memang fungsi mezanin ini sebetulnya kalau untuk di tempat-tempat kita ini untuk gudang ya Pak ya? Sebagian besar. Sebagian besar ya. Sebagian besar gudang. Hanya dengan kita edukasi. Kalau gudang saja, karena bentuknya namanya sudah gudang, mm-hmm. itu kadang-kadang dimarginalkan. Jadi pengap, terbuang, mm-hmm. area tidak diurus, mm-hmm. kadang-kadang gudangnya juga malah susah jadinya kan. Betul. Jadi sumber sarang tikus. Betul. Nah sebaiknya jangan hanya gudang, tapi bisa ruang duduk, mm-hmm. bisa ruang santai-santai, ruang tidur, betul, gitu ya, betul, bisa. Betul. Tapi kalau musola, kalau bisa ada tempat lain. Mm-hmm. Jangan gitu ya. Jangan di atas sih gitu ya. Ya, kalau bisa ada tempat lain. Ya, baik. Itu ya Ibu Aida di Tangerang. Ini pertanyaan yang kedua dari Bapak Jaka nih di Depok, Pak Andan. Baik, Pak Jaka. Assalamualaikum, Pak Andan. Rumah saya rencananya dipasang plafon miring. Apakah di dalamnya jadi akan sarang tikus? Solusinya bagaimana nih? Plafon miring tapi tidak menjadi sarang tikus gitu. Iya. Tadi udah kita jelaskan juga ya sedikit. Iya. Ya. Mm-hmm. Jadi tadi kalau Pak Jaka sudah perhatikan kita, saya sempat jelaskan. Mm-hmm. Jadi ujung-ujungnya ditutup Pak Jaka. Mm-hmm. Ujung-ujung dari plafon miring tersebut ditutup, mm-hmm. dibumpet. Mm-hmm. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat diskusi dengan siapa ya, ada klien saya di Depok itu, mm-hmm. namanya Pak Hartono. Mm-hmm. Jadi sarang tikus, banyak tikus. Oh, mm-hmm. banyak tikus, mm-hmm. karena dulu sering rumah-rumah dulu itu, mm-hmm. masang kuda-kudanya, mm-hmm. Rangka atapnya, mm-hmm. dia langsung numpang di atasnya balok. Oh, ketika iya, numpang iya. berarti ada celah. Betul, betul. Nah, celahnya enggak ditutup. Mm-hmm. Disitulah sering sarang tikus masuk. Mm-hmm. Jadi sekarang diganti dengan baja ringan, mm-hmm. ya. Nah, baja ringan ini biasanya ketanam Pak di dalam mm-hmm. struktur. Yeah, yeah. Makanya biasanya yang pakai baja ringan biasanya agak lebih aman. Sebetulnya bukan karena baja ringannya, tapi karena celahnya tertutup. Ya. Nah demi kalau ada kayu, ya celah-celah kayu yang lubang itu kita tutup Pak Sam. Biasanya kalau tikus kayu disikat juga gitu Pak. Lebih baik baja ringan ya. Jangankan itu, kadang seng aja suka digerogotin kalau dia mau masuk ya. Ya memang tikus masya Allah luar biasa. Makanya baja ringan sekarang banyak digunakan ya. Nah, demikian itu, Pak Jaka ya. Pak jadi Jaka. Sebaiknya ditutup ujung-ujung plafonnya supaya tidak masuk tikus dari betul. Celah-celah tersebut. Oh ya nih, tadi Bu Aida ada yang tertinggal, biaya per meter ya. Biayanya. Biaya per meter. Jadi untuk mezanin ini memang asumsi saya setengah daripada harga bangunan Pak Sam. Setengah. Karena kan jadi asumsinya kalau dia nilainya A berarti setengah A. Yeah. Karena dia ada di bawah ruang dan tidak memerlukan struktur baru lagi. Makanya saya sebutkan juga ini adalah salah satu solusi hemat. Kemudian untuk biaya bangunnya, nah ini variatif. Variatif ya. Antara mungkin kira-kira ada yang sampai 3 juta bahkan sampai 5 juta Pak per meternya. Iya, luar biasa murah itu. Jadi kalau ya 3 juta mungkin standar material-material. Nah, kita cek juga makanya sebaiknya kalau kita membuat desain ada RAB-nya, Pak. Rencana anggaran bangunan. Biaya. Oh, iya. RAB, rencana RAB biaya, biaya ya. Iya. Ada RAB, ada lagi RAP, rencana anggaran pelaksanaan. Tapi itu sudah sangat detail lah. Kita cukup di RAB, ada satuannya. Kalau kita googling saja, ketemu tuh berapa sih harga per meter. Oh, iya, ya, iya. Ada yang 3,2, ada yang bahkan 4. Nanti bergantung daripada bahan material yang kita gunakan. Betul, betul. Nah itu tinggal dikalikan luas, luas bangunannya. Nah luas bangunan inilah kita harus desain dulu Pak Sam. Betul. Supaya karena gini, kami arsitek membuat desain sesuai kebutuhan Pak. Jangan sampai kebesaran, jangan sampai kekecilan. Jadi ibaratnya dokter, kami membuat rumus apanya, obatnya itu sesuai dosisnya. Oh iya iya. Itu iya, iya. Pak Sam kalau sakit, misalkan sakit kepala ya iya. pasti minum sakit obat sakit ya, kepala kira-kira gitu. Kalau minum panadolnya 5 ya geletak langsung pingsan gitu. Klenger, iya. Nah, kalau itu kan apa? Artinya begini, pengetahuan yang lebih mudah ada dokter, ada obat umum ya. Kalau di bangunan agak susah, agak kurang nih Pak Sam. Betul. Edukasinya agak kurang hingga kadang-kadang bukannya enggak boleh ke tukang, boleh, tapi pegang resep dulu Pak Sam. Resepnya dari mana? Dari arsitek. Dibuat desainnya. Nah, dengan resep inilah oh iya si tukang akan punya panduan. Demikian juga dengan owner. Owner itu kita yang bangun rumah. Kadang-kadang suami kemana, istri kemana, orang tua pingin apa. Disinilah kita buat resepnya Pak Sam. Makanya saya biasanya mendesain itu membuat alternatif desain banyak. Desain pertama gak cocok, oke gak cocok. Banyak pilihan-pilihan ya, ya. Tadi malam Pak Lukman begitu dicek, survei sana, istrinya maunya begini-begini. Oh iya baik Bu, kita rubah. Jadilah alternatif desain kedua. Kedua. Nanti dari desain kedua cocok nggak? Kalau nggak cocok lagi, jadi desain ketiga. Nanti cocoknya lagi dana. Dana cocok nggak? Sampailah final, itulah yang terbaik. Demikian Pak Sam. Bapak Jaka di Depok, jazakumullah khair untuk Bapak ya. Kalau Anda ingin sharing lebih lama lagi di luar jam siaran ini, Anda bisa hubungi Pak Andan, Pak Jaka di 0813-1901-0400 ya. Kenapa kita sebut 0400 belakangnya supaya supaya gampang ya. Sekali lagi Pak Pak Jaka ya, 0813-1901-0400 ya Pak Jaka ya. Ditunggu pertanyaan berikutnya untuk sahabat Ismail Radio. Dan sahabat Ismail Radio mungkin juga, ini saya mewakili juga nih sahabat Ismail Radio Pak Andan. Kalau misalkan rumah petakan gitu ya, rumah petakan dibikin buat buat jemur di belakang, memungkinkan gak di atasnya gitu rumah petakan? Iya, rumah petakan. Berarti rumah petakan kan biasanya dia apa, satu lantai kan biasanya. Kalau tadi istilahnya lantai 2,5, kalau di rumah petakan berarti lantai 1,5. Lantai 1,5. Bisa juga lantai 1,5-nya itu begini. Kadang-kadang kamar mandi bisa juga kos-kosan, atau ini buat yang ingin usaha kos-kosan. Di dalam kamar kos itu kan ada kamar mandi. Betul. Nah, kamar mandinya itu plafonnya tidak dipasang mentok sampai ke atas Pak Sam. Nggak sampai full. Nggak sampai full. Jadi kalau plafon kira-kira begini, kalau plafon normal itu biasanya 3 meter. Nah, kamar mandi ini kita bikin 2,5 saja. Oh, 2,5. Berarti jadi ada selisih sekitar 50 cm. Betul, betul. Nah, 50 cm itu itu juga bisa kita sebut ruang setengah. Buat apa? Kalau di kos-kosan gini, kadang-kadang anak kos gitu ya, punya koper, punya tas, segala macam, susah naroknya. Nah, itu kan jadi lantai setengah juga yang sifatnya gudang. Betul, betul. Nah, kalau kembali ke tadi petakan yang Pak Sam tanyakan, mewakili dari teman-teman Ismail Radio, di bagian belakang dari rumah petak tersebut, kita bisa bikin jemuran di dak bagian belakangnya, kira-kira di atas dapur kah, atau di atas kamar kah. Kita bisa bikin dak di belakangnya, jadi setengah saja, tidak perlu besar-besar, karena dengan makna setengah ini, besarannya juga pendek Pak Sam. Jadi untuk contoh mamanya 1,5 x 2 meter gitu ya. 1,5 x 3. Karena kalau besar tentu kita harus berpikir lagi masalah pondasinya. Pondasi ya. Karena pendek ya, jadi asumsinya dia ringan. Karena ringan makanya bebannya tidak perlu berat. Betul. Nah, kamar 2,5 meter ini Pak ya, kadang-kadang kan suka pakai tangga tuh Pak ya. Iya. Dari lantai 1 ke lantai 2 pakai tangga, kemudian ke 2,5-nya juga kan ada, kira-kira kalau tangga kan ada sedikit ya. Kalau misalkan tangganya saja dimanfaatkan buat gudang, terus kemudian yang setengahnya itu dibuat misalkan ruang kumpul sama keluarga, kira-kira bisa nggak Pak masuk di bawah tangga tuh jadi gudang, memadai nggak kira-kira? Iya, seringkali juga kita temukan tangga tersebut karena di bawahnya ada ruangan miring, maka kita bikin rak di bawahnya. Oh iya, betul betul. Bisa, kadang-kadang malah raknya itu adanya di trapnya anak tangga, betul. Jadi kayak laci. Iya. Bisa juga itu ide-ide kreatif. Tapi yang paling sering itu adalah di sisi miringnya, sisi miringnya. Bukan cuma gudang Pak Sam, bahkan kamar mandi. Oh iya, baik. Benar-benar. Bahkan kamar mandi. Ya, jadi Ismail Radio kamar mandinya juga di itu, ya, di bawah tangga. Di bawah tangga kan. Betul, betul. Betul. Nah, Pak Lukman tadi malam saya desain juga begitu. Tadi pagi saya ke kantor sebentar, saya rubah desainnya. Akhirnya kamar mandinya saya selipkan di bawah tangga. Nah, disinilah sekali lagi peran arsitek membuat. Betul. Desain yang proporsional. Kadang-kadang tukang nggak paham Pak Sam. Betul, betul. Nah, dengan panduan ada ukuran, ada data, resep ini gampang kan ditebus bentar gitu. Ibaratnya ditebus ke arsitek, sabar. Betul. Membuat resepnya. Begitu jadi serahkan ke tukang. Jalan sudah proyeknya kan. Iya, betul, betul. Baik, sahabat Ismail Radio, bukan tidak sayang, bukan tidak cinta, tapi karena waktunya kepepet ya, insya Allah kita akan lebih panjang lebar lagi untuk bicara soal rumah ya. Tapi sebelum kita menuju ke kesimpulan, sekali lagi sahabat Ismail Radio yang ada di rumah maupun yang saat ini sedang on the way, kita mohon doanya ya untuk orang tua Pak Andan, Bapak Umar Iskandar yang saat ini sedang berbaring sakit ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Dari sakitnya dan bisa aktivitas kembali ya Pak Andan ya. Iya. Barangkali kita langsung ke kesimpulan Pak Andan, silakan Pak. Ya baik, ini sudah menjelang pukul 11, sudah di akhir acara. Kesimpulannya adalah lantai 2,5 ini atau lantai 1,5 adalah solusi hemat bagi rumah-rumah yang terbatas dananya atau juga terbatas lahannya. Betul, betul. Jadi loteng yang selama ini image-nya hanya gudang saja, kita bisa olah, kita bisa perbaiki dia dengan menjadi ruang yang lebih bermanfaat lagi. Betul. Tidak hanya loteng. Baik, itu kesimpulan saya. Sebelum saya tutup, izinkan saya Pak Sam dan juga izinkan pendengar, pendengar sekalian untuk saya mendoakan orang tua saya. Ini mudah-mudahan dengan memori-memori yang baik, saya mau baca surat Al-Ma'un. Al-Ma'un. Al-Ma'un. Ar-ra'aita alladzi yukadzibu biddin ya. Ini saya ingat dulu diajarin sama orang tua saya ini surat ini. Ingat banget ya, mudah-mudahan dengan doa ini, dengan bacaan ini bisa menjadi wasilah buat kesembuhan orang tua saya. Amin. Amin. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم إنه هو الغفور الرحيم. Apabila ada yang salah datang dari saya pribadi, Anda Nadriasta yang masih banyak harus banyak-banyak belajar. Banyak belajar dengan ustadz-ustadz di sini, Ustadz Yamin, Ustadz Ibad yang saya hormati, dengan Pak Sam juga di meja siar ini. Alhamdulillah, jika ada yang benar datangnya dari Allah semata, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, yang hak itu datangnya dari Allah semata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Andan sudah hadir menyemarakan acara ini. Mudah-mudahan Allah menambah berkah ya, ilmu dan rezekinya. Dan sahabat Ismail Radio, nantikan acara-acara Ismail Radio di AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Rumah Islami Ismail Radio. Nantikan kembali acaranya hanya di Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran.